kau tahu siapa aku. Sungguh keliru engkau memujaku. Pernah ku alami pedih di hati oleh seorang pemudi yang aku cintai. Mulai detik saat itu ku berjanji diri akan dendam selalu. Setiap wanita, jangan kau harap ku rubah lagi sampai puas hatiku. Kan tetap begini. Tetap